kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat, akhirat begitu dekat, memang dia begitu dekat. Saat itu nikmat, nantikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Sahabat, mari kita sholat, berdiri yang rapat, rapat, selalulah yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala,